Shock. Masih siap goyang lagi ya Mas Bos ya. Hai bunga primadona desa, kau indah mereka, izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari, sebagai tumpang sari semerbak mewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah mereka. Nyupa lawa Ramayana, kita goyang lagi Mas Bos. Sekitar menjadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu. Aneka bunga merasa iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempersuntingmu. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. SNB Indonesia. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka, izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari, sebagai tumpang sari semerbak pewangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka.